Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ini pertemuan perdana setelah libur Ramadan ya, dari kajian kitab Salah Satul Usul. Untuk santri-santri yang baru, kalau mau mendapatkan kitabnya silahkan, lebih bagus Syarah Syekh Shalih Al-Syeikh ya. Nanti bisa dimurojaah sama santri yang lama dari awal ya. Saya enggak wajibin santri baru untuk memiliki bukunya ya. Baik. Halaman 190 pertengahan ya. Taib qala. Wa hadha yuridu alaina iskalan wa huwa annahu bil Islam qila hadhihi hiya arkanul Islami al-khamsah wal ulama'u lam yattafiqu ala man anna taraka al-hajj wa siyama wa huwa min arkanil Islam annahu laysa bi muslimin wattafaqu ala anna man taraka ruknan min arkanil iman fa innahu laysa bi mu'minin aslan wa hadha yarji'u ila anna istilahi rukni istilahun hadithun fa yanbaghi an tafhama wa khasatan fi masailil imani wal islam wat takfiri wa ma yata'allaqu biha anna al ulama ataw bi alfadhin lil ifhami fa hadhihi al alfaz allati lil ifhami la tuhakkamu ala an nusus. Tayyib barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Syeikh di sini, wahada yuridu alaina iskalan, maka hal ini membawa kepada kita sebuah permasalahan di sini, ada menjadi suatu problem di sini. Wahwa anna fil Islam kila, misalkan dikatakan hadhiya arkanul Islam al khamsah ya, inilah, ini lagi pembahasan rukun iman, rukun Islam, inilah rukun-rukun Islam yang lima: bersyahadat, solat, zakat, puasa, haji jika mampu. Wal ulama lam yattafiqu ala anna man taraka al hajj wa siyama wa huwa min arkanil islam annahu laysa bi muslimin. Dan para ulama tidaklah bersepakat bahwa orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, orang yang tidak puasa dalam keadaan tanpa udzur, para ulama tidak bersepakat orang yang meninggalkan dua rukun ini yang keduanya adalah rukun Islam, para ulama tidak bersepakat yang meninggalkan ini dia kafir alias tidak muslim. Para ulama tidak bersepakat. Wattafaqu ala anna man taraka ruknan min arkanil iman fa innahu laysa bi mu'minin aslan. Namun para ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan atau tidak mempercayai salah satu rukun dari rukun iman yang enam, maka dia bukan mukmin sama sekali. Kalau ada orang yang mengingkari iman pada Allah, iman pada malaikatnya, dia bahkan mengingkari satu malaikatnya saja, mengingkari Jibril tapi mengimani Isra, mengimani Mikal, mengimani malaikat-malaikat yang lain, tapi dia mengingkari Jibril, maka dia bukan beriman. Ya, atau beriman pada Rasul, dia mengingkari satu Rasul aja, tapi dia beriman pada Rasul yang lain, maka dia enggak beriman. Ya, mengingkari kitab, dia beriman pada Quran, namun dia mengingkari Injil, maka dia tidak beriman. Ya, keimanan. Artinya adapun yang kita jadikan acuan dalam sumber hukum tentu Al-Qur'an. Nah, atau dia mengingkari hari kiamat. Dia mengingkari, dia menetapkan itu ada azab kubur, dia menetapkan ada yaumul hisab. Namun dia mengingkari ya, surga dan neraka. Maka dia tidak beriman sama sekali. Atau dia mengingkari takdir. Nah, dalam masalah mengingkari takdir dikatakan dia kafir apabila dia mengingkari iman. Afwan, iman bahwa dia mengingkari ilmu Allah. Dia mengingkari bahwa Allah mengetahui semua yang telah, sedang dan akan terjadi, itu telah Allah ketahui, Allah telah ilmui. Kalau dia ingkari, maka dia kufur. Paham sini ya? Tabarakallahu fikum. Ya. Wa hadha yarji'u ila anna istilah ar-rukni istilahun hadisun. Maka ini kembali kepada istilah rukun. Yang namanya rukun itu istilah yang hadis. Artinya bukan istilah yang ada di Quran dan Sunnah, dia istilah yang baru aja yang dikemukakan oleh para ulama itu mimba bitashil untuk memudahkan kita memahami syariat ini. Barakallahu fikum. Paham enggak? Karena Nabi SAW hanya menyebutkan ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menyatakan, antu mina billah wa malaikati wa rasul wal yawmil akhir, ya, wa kutubi wal yawmil akhir, wa antu mina bil qadari khairi wa syarri. Itu Nabi hanya menyebutkan iman itu apa? Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nabi tidak sebutkan rukun iman adalah gitu. Nah, arkanul iman hiya. Nah, Nabi enggak menyebutkan demikian. Paham enggak sini? Sama ketika Nabi ditanya apa itu Islam? Al-Islam, antasyhadu alla ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahujjal bait an istata', ya. In istata'ta ilaihi sabila. Buniyal Islam ala khamsin. Itu aja. Tapi enggak ada tuh nas redaksi dari syariat, ayat Quran atau hadis, rukun iman adalah, rukun Islam adalah. Untuk memudahkan aja. Istilahun hadis, istilah yang baru, dari baru dalam artian baru dikemukakan oleh para ulama sejak dulu. Ya. Fayan bagi antafhama, maka sudah sepatutnya Anda pahami hal ini. Wa khosatan fi masailil iman wal islami wat takfir wa ma yata'allaqu biha. Terlebih khusus pada permasalahan iman, Islam, takfir, pengkafiran, ya, dan yang berkaitan dengannya. Bahwasanya annal ulama'a atau bi alfadhin lil ifham. Bahwa para ulama mereka membawakan berbagai lafaz-lafaz, redaksi-redaksi, semisal rukun, semisal ini. Itu lil ifham, untuk dipahami aja. Agar mudah dipahami. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. La tuhakkamu 'ala nusus. Bukannya dia dijadikan sebagai keputusan, keputusan dibandingkan dengan nas Al-Quran, bukan demikian. Wa inna man nusus allati tuhakkamu ala alama atau al ulama'u bihi min istilahat. Namun nas-nas syariatlah, ayat-ayat Quran, hadis, itulah yang dijadikan sebagai pembuat keputusan. Ya, atas apa yang dibawakan oleh para ulama berupa istilah-istilah tadi, apakah rukun dan seterusnya. Hai, kata Syekh Shalih Al-Syekh, an nafhama al-istilahati ala dau'in nususi. Berarti kita mesti memahami istilah-istilah yang dibawakan oleh para ulama tadi, rukun dan semisalnya, itu di bawah naungan nas. Sama kayak kita bahas pembahasan tadi, kita belajar fikih, ya, mabadi fikih buat santri baru. Kita belajar, ya, arkanul wudu. Ya, perhatikan istilah arkanul wudu, rukun-rukun wudu, itu istilahun hadisun. Gak ada di dalam hadis, gak ada di dalam ayat. Nabi gak pernah bicara rukun wudu adalah, gak ada. Paham gak sini? Tapi ini istilah. Namun istilah tersebut, ya, tayyib barakallahu fikum, selalu mencocoki nas, ayat, hadis. Makanya Allah berfirman mengenai wudu, rukun-rukun wudu tadi kan, waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya. Tayyib, dan seterusnya ayat-ayat mengenai salat, rukun-rukunnya dan yang lainnya tadi. Maka di sini kata Syekh, nas itulah yang dijadikan sebagai pembuat keputusan dari istilah tadi. Kenapa para ulama menyebutkan rukun? Ya, bahwasanya niat rukun. Rukun yang pertama tadi dalam wudu apa? Niat. Rukun yang kedua apa? Membasuh wajah. Yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala. Yang kelima apa? Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir apa? Tartib. Ini di bawah naungan syar'i. Karena ada dalil di situ, ya, dalil di situ. Tapi bukannya terbalik, bukannya nas, ayat atau hadis yang mesti menyelaraskan dengan istilah ulama, ya, rukun, syarat, gitu, bukan demikian. Nah, wa an nafhama an nususa ala dawil istilahat. Fa idza sara al-istilahu sahihan min jihati dalil asy-syar'i raja'na fi fahmi ad-dalili asy-syar'i lil istilahi fa fahimna dzalika. Ya. Nah, mana tadi? Dan bahwasanya kita memahami nas-nas syar'i, nas-nas tadi, ya, di bawah istilah ulama tadi, ya. Nah, apabila istilah tersebut sudah benar dari aspek dalil syar'i, maka kita kembalikan, ya, pemahaman dalil syar'i tadi kepada istilah yang tadi demikian, ya, maka kita akan memahami hal tersebut. Wa hadha yattadihu bi bayani arkanil Islam. Maka hal ini semakin menjelaskan, ya, apa rukun-rukun Islam. Fa innahu law takhallafa ruknani min arkanil Islam takhtaliful hajj. Ya, masalan wasiyam, fa inna ahla sunnati wal jamaah mattafaqu ala anna man lam ya'ti al hajj wasiyam bil hajj wasiyami fa innahu laysa bi muslimin bal qalu huwa muslimun li annahu shahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa li annahu aqama salata masalan. Nah, fa innahu law taqallafa ruknani min arkanil Islam. Nah, seandainya ada dua rukun yang tidak terpenuhi dari rukun-rukun Islam. Ya, ada orang dia syahadat, puasa, dia syahadat, dia salat, dia menunaikan zakat, ya, tapi dia tidak puasa padahal enggak ada uzur, tapi dia tidak haji padahal dia mampu. Ya. Baik. Misalkan dia meninggalkan haji, masalkan dan puasa. Maka ahlu sunnati wal jamaah, para ulamanya, mattafaqau ala anna man lam ya'ti bil haji wasiyam fa innahu laysa bi muslimin. Nah, maka para ulama tidak bersepakat. Ya, tidak bersepakat orang yang tidak mengerjakan puasa tanpa udzur, orang yang tidak haji padahal dia mampu. Para ulama tidak bersepakat orang tersebut dihukumi tidak muslim. Para ulama tidak bersepakat. Memang ada ulama yang mengkafirkan orang yang enggak haji padahal dia mampu. Ya. Ya. Nah, para ulama menyatakan innahu huwa muslim. Qalu huwa muslim. Dia tetap dihukumi sebagai muslim. Ya, li'annahu syahida la ilaha illallah, karena dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena dia salat misalnya. Wahtalafu fi ma ada dalika minal arkani fi ma ida tarakah. Namun para ulama, ya, berselisih pada selain tadi dari rukun-rukun yang tadi apabila dia tidak melaksanakan rukun-rukun tadi. Ya, misalkan dia tidak salat, nah para ulama berselisih. Nah, kalau yang tadi tidak puasa, para ulama tidak berbeda pendapat. Yang enggak puasa tanpa udzur tidak kafir. Paham enggak sini? Ya. Para ulama tidak bersepakat. Tapi kalau dia enggak salat, nah, ya, banyak ulama yang mengkafirkan, tapi ada juga ulama yang tidak mengkafirkan. Enggak sholatnya di sini bukan enggak sholat sama sekali, ya. Tapi yang dia enggak sholatnya itu tahawunan karena menganggap remeh. Ya, dia zuhur sholat, asar enggak. Maghrib sholat, isya enggak. Dalam keadaan dia tetap meyakini wajibnya sholat. Nah, di sini baru para ulama berselisih pendapat. Ya, dalam madzhab Hanbali kafir, sebagian Syafi'iyah kafir. Ya, namun mu'tamad dalam madhab Syafi'i tidak kafir, dan juga madhab Maliki. Ya, waman lam ya'ti biha duna jahdin laha ma'a annahu takhallafa 'inda ru'yanhu ruknun aw aktsaru. Nah, seandainya yang dia tidak merealisasikan dari rukun tadi, rukun Islam tadi yang tiga tadi, tanpa ada jahad, tanpa ada jahdin, tanpa ada penolakan, penentangan dari dia. Laha, ya, ma'annahu takhallafa an huruqun aw aktsar. Ya, padahal dia memang tidak, ya, memang dia tidak melaksanakan salah satu rukun atau lebih. Wa hada ya'ni annahu fi fahmi arkanil Islam fa najalu hadhil arkana takhtalifu fi ta'rifi rukni an fahmi arkanil iman. Fa naqul fi arkanil Islam yuktafa fil Islam biwujudi syahadataini wassalati wa fi ghairihima khilafun. Ya. Baik. Maka untuk memahami rukun Islam ini, kita jadikan rukun-rukun ini semua ini berbeda dengan definisi rukun dari pemahaman rukun iman. Jangan disamakan. Kalau yang enggak beriman dengan rukun iman, maka dia bukan muslim. yang tidak melaksanakan rukun iman, maka dia bukan muslim. Kita harus bedakan. Tapi kalau yang tidak melaksanakan rukun Islam, dilihat dulu apa yang tidak dilaksanakan dari rukun Islam. Yang tidak dilaksanakan dari rukun Islam itu apa? Kalau dia enggak syahadat, ya kafir. Tapi kalau dia enggak sholat atau enggak zakat, nah dilihat lagi. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Panakul maka kita katakan fi arkanil Islam yuktafa fil Islam biwujudi syahadatain wa shalah. Nah, dalam rukun Islam dicukupkan dia masih dalam lingkup Islam dengan keberadaan dua kalimat syahadat yang diucapkan dan sholat yang dia kerjakan. Wa fi ghairihima, ya. Dan adapun pada selain dari sholat dan syahadat dari rukun-rukun Islam, zakat, puasa, haji, khilaf. Ada khilaf. Ada perbedaan di kalangan para ulama, dia kafir apa enggak. Wa amma fi arkanil iman, adapun pada rukun-rukun iman, ya. Faman takhallafa minhu ruknun min arkanil imani fa innahu laysa bi mu'minin. Nah, kalau dia memang tidak menerapkan salah satu dari rukun-rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya dan seterusnya, maka dia bukan mukmin. Wa hadza min haitsu at-ta'sil. Nah, ini kalau dari aspek kita memahaminya secara taksil, secara mendalam. Baik, faidan maka kalau begitu naqulu, kita nyatakan yumkinu ayyusamma musliman walau takhallafa anhu, ya, ba'du arkanil Islam. Wala yasihu ayyusamma mu'minan in takhallafa anhu ruknun min arkanil iman. Maka kalau begitu kita katakan mungkin saja seorang disebut sebagai muslim walaupun sebagian rukun Islam enggak ada pada dia. Ya, mungkin saja dia enggak puasa dalam keadaan tanpa udzur tetap mukmin. Dia fasik aja. Tapi tidak kafir. Namun wala yasihu ayyusamma mu'minan in takhallafa anhu ruknun min arkanil iman. Namun enggak tidak tepat dikatakan dia beriman kalau dia tidak melaksanakan salah satu dari rukun iman. Ya, paham enggak sini? Barakallahu fikum. Ngerti bahasa? Topik. Yang santri lama ini. Abdillah. Ngerti ya? Mujahid. Ya, idza taqarrara hadza fa arkanul imani as-sittah hadhihi biha qadrun wajibun la yasihu islamun bidunihi. Nah. Baik. Kalau ini sudah dipahami dengan baik, maka rukun-rukun iman yang 6 inilah yang kadar yang wajib yang tidak sah seorang berislam tanpanya. Maka dianggap sah kebenaran Islamnya, bukan sekedar Islam lahiriah namun Islam batin, ya. Apabila, ya, ini kadar yang sah ini di sini, apabila dia beriman kepada rukun-rukun iman itu semua. Beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan takdir. Baik. Qadrun wajibun ala kulli mukallafin. Itu adalah kadar yang wajib bagi setiap hamba mukallaf yang dibebani oleh syariat. Minimalnya seorang tetap dianggap berislam apa dia beriman dengan rukun iman yang 6 semuanya. Adapun ada orang yang beriman dengan rukun Islam sebagian kufur atau tidak melaksanakan sebagian rukun Islam yang lain, selama yang utama syahadat tidak dia langgar, ya, dia bersyahadat, ya, maka dia bisa tetap dianggap sebagai muslim. Selama dia tidak sholat, apa, selama dia tidak haji, selama, atau dia tidak puasa padahal dia tanpa udzur, bisa dia disebut muslim. Tapi muslim yang fasik. Ya. Ya. Qadrun wajibun ala kulli mukallafin man lam ya'ti bihi falaysa bimu'minin. Dan siapa yang tidak melaksanakan salah satu dari rukun iman tadi, maka dia bukan mukmin. Wa hunaka qadrun zaidun ala hadza tab'un lil ilmi aw tab'un lima yasiluhu min ad-dalil. Nah, ada juga lagi kadar tambahan ya, mengenai hal ini yang ini mengikuti pengetahuan ilmu dan mengikuti dari ya, dalil yang di sini akan disampaikan di sini. Famal khadru al-mujzi'u alladhi man lam ya'ti bihi sara kafiran. Wa hunaka qad ya mujzi'u fil imani billah wa bil malaikati wa bil kutubi wa rusuli wa bil akhir wal qadari wa qad sabaqa tafsilu dhalika. Ya. Famal khadru al-mujzi? Maka apa sih kadar yang mencukupkan bahwa siapa yang tidak mendatangkan rukun-rukun tadi maka dia jadi kafir? Nah, itu tadi jelas ya. Kalau dia tidak mendatangkan rukun iman, dia tidak mengimani rukun iman, satu aja dia tidak imani, maka kufur dia. Terkhusus beriman pada takdir, yaitu dia mengkufuri ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah. Ilmu Allah apa? Pengetahuan Allah akan semua yang telah sedang akan terjadi. Ya. Qala wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril ketika beliau ditanya tentang ya, apa itu iman? Kata Nabi, wa tu'mina, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Khairihi wa syarrih, qauluhu khairihi wa syarrih, takdir yang baik dan yang buruk. Asyarruhuna min babi idafatil qadari ilal amili. Nah, perhatikan di sini. Kan kita mesti beriman pada Allah kepada takdir. Takdirnya yang baik atau yang buruk. Takdir yang buruk maksudnya apa itu? Kita harus pahami yang namanya takdir adalah perbuatan Allah. Ya enggak? Allah mentakdirkan ya, ways ya, begini begitu. Berarti Allah yang melakukan, ya enggak? Ternyata buruk buat ways. Allah takdirkan buat si fulan. Buruk buat dia, dapat musibah dan seterusnya. Nah, yang buruk itu bukan takdir Allah, karena itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu terpuji semua. Yang buruk itu adalah al-maqdur, apa yang ditakdirkan. Paham sini enggak? Yang buruk ialah apa yang ditakdirkan. Kalau takdir, perbuatan Allah. Perbuatan Allah pasti baik. Namun apa yang ditakdirkan untuk manusia, itulah yang bisa buruk. Ngerti gak Ali di sini? Pusing tuh Ali kayaknya. Ya, contoh nih, perhatikan. Ya, perhatikan ya. Allah mentakdirkan tsunami untuk masyarakat Aceh tahun 2004 lalu. Masih ingat ya? Ya udah lahir aja masih. Mau dilahir. Eh, sama lahir tahun berapa? 2009. Nah. Hafid 2008. Sama ada. Ya. Allah takdirkan tsunami untuk masyarakat Aceh. Takdir yang baik atau takdir yang buruk itu? Yang buruk, ya. Yang buruk maksudnya apa yang Allah takdirkan. Namun perbuatan Allah itu baik. Allah semua perbuatannya terpuji. Terpuji semua nama Allah, sifat Allah dan af'al, perbuatan Allah terpuji. Fa'alu lima yuri. Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Bahkan apa yang Allah lakukan enggak boleh ditanya, kenapa Allah melakukan begini? Ya. Layus anu. Allah enggak boleh ditanya. Jadi apa yang melakukan? Wah, misalnya mereka yang bakal ditanya. Ya, barakallahu fikum. Perhatikan wa qawlihi wa qawluhu khairihi wa syarrihi, sabda Nabi yang baik maupun yang buruk, asyarruhuna min babi idafatil qadari ilal amili. Yang buruk di sini adalah penyandaran takdir kepada amil, kepada yang mengerjakan, yaitu si makhluk tadi. Kan Allah mentakdirkan sesuatu hal kepada si makhluk, kemudian makhluk jalani, ternyata makhluk mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, bencana dan seterusnya. Ya, disandarkan kepada si amil, bukan disandarkan pada Allah. Kalau disandarkan pada Allah, takdir Allah semua terpuji. Enggak ada yang tercela, semuanya penuh dengan hikmah. Hikmahnya balighah tinggi. Ya. Wa amma fi'lullahi falaysa fihi syarrun. Adapun perbuatan Allah, enggak ada di situ keburukan sedikit pun. Semuanya terpuji. Kama ja'a fil hadisi, sebagaimana terdapat dalam hadis, wasyarru laysa ilaika. Dan keburukan itu tidak ada dari engkau ya Allah. Keburukan itu tidak ada dari Allah. Keburukan itu maksudnya takdir yang buruk, karena takdir tersebut menimpa kita. Kita yang melakukan keburukan, kita yang menjadi sebab keburukan, dengan kita melakukan ini dan itu terjadi keburukan, itu dinisbatkan pada kita. Ngerti gak sini? Hanif, ngerti? Ya. Hafid, ngerti gak? Enggak terlalu. Ya, Faris ngerti gak? Insyaallah. Nih siapa? Yang belum ngerti siapa? Hafid sama siapa lagi? Yang baru-baru ini. Jibal ngerti gak? Ngerti. Siapa lagi yang belum ngerti? Ah, ini wah banyak baru. Ois sama Alam Pak. Allah mentakdirkan nih ya, perhatikan nih. Allah mentakdirkan Fir'aun mati kafir. Iya enggak? Allah mentakdirkan Fir'aun mati kafir. Bagus enggak buat Fir'aun? Enggak kan? Dengan sebab tersebut Fir'aun jadi kekal di neraka selama-lamanya. Iya enggak? Baik. Maka Allah yang menyesatkan Fir'aun. Yudhillu man yasha. Ya. Ketika Allah melakukan perbuatannya tadi, menyesatkan Fir'aun, perbuatan Allah terpuji atau tercela? Terpuji, enggak ada yang tercela. Ya. Allah terpuji semua. Perbuatannya, nama-namanya, sifatnya. Ya. Hai barakallahu. Apa yang Allah takdirkan berupa disesatkannya Fir'aun, berupa ke Fir'aun jadi kafir, itu buruk dari apa yang ditakdirkan untuk si Fir'aun. Ngerti sini? Tapi perbuatan Allah menjadikan Fir'aun kafir terpuji. Tapi dari aspek si buat si Fir'aun sendiri tercela, buruk di situ. Ngerti nggak sih? Buruk. Maka itulah yang disebut takdir syarrihi wa khairihi, yang baik pokoknya. Paham sini? Pois? Belum ngerti dia. Belum ngerti guys. Pois pernah dapat musibah enggak? Apaan musibahnya? Hah? Kalah main gundu. Apa guys musibahnya? Hah? Banyak musibahnya. Wih. Antum banyak nikmat yang Allah dapat, Allah berikan buat antum, antum malah ngakunya banyak musibah. Ini anak apa? Banyak ada musibah ya, ada lah ya. Tapi ketika Qais dapat musibah, baik nggak buat Qais? Enggak, dapat musibah. Ya itu takdir yang nggak baik. Dari apa yang Allah takdirkan untuk Qais. Tapi ketika Qais dapat musibah tersebut, itu takdir Allah bukan? Perbuatan Allah bukan? Perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah ketika Allah menjadikan Qais dapat musibah, perbuatan Allah tercela atau terpuji? Terpuji. Kenapa terpuji? Fa'alu lima yuri tadi ya. Allah terpuji semua pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tapi tidak baik buat Qais takdir tersebut, karena Qais yang menengah menjalankan takdir tadi. Hah? Paham gak sih? Ini semua ada hikmahnya. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Ngerti sini? Berarti yang Allah takdirkan ya itulah yang jelek. Namun takdir Allah baik semua. Ngerti sini? Mas Didi ngerti gak? Eh Ali, ngerti gak Ali? Bener nih. Rahmat. Nah, barakallahu fiik. Ustaz Abdurrahman itu. Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman baru pertama kali ingat antum. Hah? Menyunyu semua nih. Menyunyu. Barakallahu fiik. Udah ya, ngerti ya? Udah ngerti belum Usamah? Udah benar ngerti apa belum? Ngerti? Coba ntar ditanya sama Faza. Habis daras, kalau nggak belum ngerti nanti diajarin lagi sama Faza. Baik. Antum hafal Al-Qur'annya berapa juz? 26. Dari 26 juz yang antum hafal banyak ayat-ayat takdir. Hah? Banyak ayat-ayat takdir. Tahu enggak yang dibaca apaan? Yang dihafal apa? Aduh, bocah-bocah ini. Nah. Ya? Saya barakallahu fikum. Tadi ayat-ayat yang saya bacain antum udah hafal juga kan? Sama. Ayat-ayat yang saya bacain antum hafal kan tadi? Nah itu. Baik, perhatikan. Mana lagi tadi? Wa qauluhu qala. Kemudian perkataan Jibril fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, sudah berarti berakhir ya pembahasan rukun iman, rukun Islam. Ya, pembahasan rukun iman, rukun Islam. Tadi sebagaimana di pelajaran pagi, kajian apa tadi saya sebutin? Hah? Akhlakul ulama apa mabadi'ul fiqhiyah? Hah? Akhlakul ulama ya, di kajian akhlakul ulama tadi. Orang yang mengamalkan rukun Islam ya. Apa? Oh, di khut akidatak, afwan. Orang yang mengamalkan rukun Islam, yang mengamalkan rukun Islam saja, dia syahadat, sholat, puasa, haji gitu ya, zakat, dia ya dihukumi Islam secara lahiriah karena dia mengamalkan amalan-amalan lahiriah. Namun belum tentu dia dianggap beriman hingga dia juga mewujudkan rukun iman yang 6. Iman pada Allah itu amalan batin semua. Malaikat, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir. Paham sini? Kalau orang sudah mengamalkan rukun iman, rukun Islam, pasti dia beriman. Tapi kalau orang sudah melakukan rukun Islam, tidak melakukan rukun iman, dia bukan orang yang beriman. Paham gak sini? Namun ya, orang yang sudah melakukan rukun Islam, rukun iman, belum tentu ihsan. Dia harus mengamalkan juga dua rukun, salah satu dari dua rukun ihsan. Kalau orang sudah melakukan dua rukun ihsan, dia pasti Islam dan iman. Ngerti sini? Taib. Nah, fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Jibril, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, anta abdullah, engkau beribadah pada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat sifat Allah, bukan zat Allah. Ya, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Nah, rukun yang kedua ini, kalaupun anda tidak melihatnya, maka anda yakini bahwa dia, Allah melihat anda ketika ibadah. Qalal ulama'u, para ulama menyatakan, al-ihsan huna, ruknun wahidun, dan ihsan di sini satu rukun aja. Wal ihsan ja'a fil Qur'an maqrunan bit taqwa. Dan ihsan kalau terdapat kalimatnya di Al-Qur'an itu selalu dibarengi dengan takwa. Kalimat takwa, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa maqrunan bil amali salih. Ya, ihsan dibarengi dengan amal soleh. Wa makrunan bi asya'a ukhra, atau dibarengi dengan hal-hal yang lain. Wa aidan ata al-ihsan mustaqilan, juga terdapat Allah mendatangkan kalimat ihsan sendirian tanpa dibarengi oleh apapun. Allah berfirman, lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dia dapat husna, dapat surga dan ziyadah, melihat tambahan, yaitu melihat wajah Allah di surga. Wa yuradu bil ihsan ihsanul amali, Dan yang dimaksudkan dengan ihsan, ihsan dalam hal amal. Wa qawluhu huna fi bayani ruknih dan an ta'budallah, dan sabda Nabi di sini ketika menjelaskan rukun dari ihsan yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya maka engkau yakini dia melihat Anda. Wa hadha ruknun bihi yahsulu al-ihsanu. Inilah satu rukun ihsan yang dengannya terwujud itu ihsan. Li annal ihsana min ya min ahsana al-amala, karena ihsan berasal dari kalimat ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, man min dari kalimat ahsanal amala. Yang berbuat ihsan, yang berbuat baik dalam amal. Ya, idza ja'alahu hasanan. Jika dia menjadikan itu sebagai hasan. Wal ihsanul amal yatafawatu fihi annasu. Dan berbuat ihsan dalam amal manusia berbeda-beda di sini. Minhu qadrun mujsi'un yasihu ma'ahu ayyakuna al-amalu hasanan wa ayyakuna fa'iluhu muhsinan. Ya, di antaranya ada kadar yang mencukupkan aja yang sah seorang ya, yang amal tersebut jadi baik sah atau menjadikan pelakunya disebut sebagai orang yang muhsin. Fa kullu muslimin indahu qadrun minal ihsan la yasihu amaluhu bidunihi. Maka setiap muslim dia memiliki satu kadar ihsan yang tidak sah amalannya tanpa ada ihsan tadi. Summa hunaka al-qadar al-qadru al-mustahabbu al-akharu alladhi yatafawatu an-nasu fihi bihasabil hali alladhi yatahaqqaqu bihi hadhil martabah. Nah, namun ada juga kadar yang dianjurkan yang lain yang orang-orang berbeda di sini sesuai dengan keadaan yang dengannya terwujud martabah ini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.